mudahkan. Ustaz, bagaimana hukumnya membeli produk yang didiskon dalam rangka perayaan Natal, boleh atau tidak? Boleh saja. Setahu saya Allah alam, boleh saja, gitu kan? Karena produk itu dasar, asal produknya dasarnya produk halal ya. Jangan beli produk Natal. Nah, kalau Natal lain lagi hukumnya, diskon tidak diskon nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau umumnya ada makanan diskon karena momen tanggal merah, karena momen ini dan semua itu masih boleh saja. Apalagi kalau memang di situ ada hajat ya, memang kebetulan kebutuhan sehari-hari. Kalau sesuatu yang tidak diperlukan, sebaiknya jauhi. Sebaiknya jauhi, karena khawatir malah kita sama saja mendukung acara. Pokoknya usahakan jangan sampai ada dukungan, itu saja. Kalau kebetulan saya masuk supermarket, karena acara Natalan memang didiskon semuanya, saya beli karena hajat saya. Nggak ada urusan dengan niat ingin merayakan juga Natal, nggak ada masalah. Atau sengaja membeli produk yang kita tidak perlu, karena Natal ada. Apalagi kalau berhubungan dengan atribut mendukung mereka, nggak boleh sama sekali. Ya Allah SWT menurunkan surah Al-Kafirun, itu jelas sebab turunnya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin setiap muslim mencontohi, mendukung, mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir. Memang enggak boleh. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kepada Al-Mughirah dalam berdebatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.